pertama kali menginjakkan kaki turun kereta di Jakarta, aku yang sudah mengembara. Niatan hati aku tak mengerti, mengapa aku sampai di sini. Kota yang megah Jakarta, Jakarta.